Ada soalan dari pihak okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan contoh dalam bekerja di PSO ni, kita ada banyak acara musyawarah, maknanya pemusyawaran. Mungkin boleh Ustaz terangkan sedikit atau bagi contoh dengan cara para sahabat atau Nabi Rasulullah SAW untuk beri dalam musyawarah, dalam mungkin kita yang dalam musyawarah mungkin ada datang kemarahan, emosi dan sebagainya, untuk kita mengawal sebagainya. Baik, dalam bermusyawarah. Musyawarah ni satu perkara yang sangat besar faedahnya. Musyawarah maknanya dia pakatan. Masing-masing memberi pandangan. Sebab tu dalam semua aspek, mana-mana tahap pun musyawarah yang terbaik. Sebab tu kita ada sistem syura dalam pemerintahan. Kita sebenarnya Islam bukan demokrasi. Demokrasi ni barat. Islam dia syura. Syura ni musyawarah. Dia tambah huruf min je. Musyawarah. Jadi bahasa Malaysia. Asalnya temerbutuh. Musyawarah. Nampak? Jadi maknanya berbincang-bincang. Bila bincang, kita ni manusia. Dia ada hati. Paling kurang orang bincang dua orang. Siapa yang paling banyak kita musyawarah dua orang? Laki bini ya. Nampak? Meeting yang berjabat sebulan sekali. Tapi meeting yang di rumah maknanya musyawarah berbincang dengan istri kita seorang dua orang. Tiap-tiap hari. Nah, tapi jarang orang meeting seorang. Nah, nampak? Nah, kalau mabuk daun ketum, tak tahu dia mesyuarat seorang. Nah, jadi bila dua orang, dia sudah ada dua hati. Bila tiga orang, tiga hati. Tu je cerita dia. Sedangkan hati kita ni, tengok tak? Hati kita ni benda. Gasing. Betul tak? Berpusing macam gasing. Tengok anak kita duduk main gasing ni. Lekat, kek, kau tarik gasing. Nah, orang ni tubik kala gini, tubik kala ni. Budak-budak main gasing. Dia nak kabur manusia ni hati macam gasing. Berpusing-pusing. Jadi kalau dua hati, nak sudah payah nak kontrol. Tiga lebih payah. Nah, maka Allah pun dan Rasul ajar kita dengan basic-basic dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk dalam musyawarah. Nah, dalam musyawarah ini, yang benar adalah betul. Yang benar adalah menang. Bukan yang ramai. Nah, yang benar dulu. Tapi kalau perkara yang tidak ada sandaran, tak ada nas dan sebagainya, maka barulah kita pakai hak orang ramai. Contoh nak musyawarah, nak dapatkan maknanya nak surah, nak cap baru, masjid nak cap baru, tak apa. Kita ambil mana ramai, dia menang. Tapi kalau nak tahu maknanya sebab solat subuh sekarang ni payah pagi, kalau kita keluar lewat jam dan sebagainya, jadi kita musyawarah nak buat solat subuh pukul 5:30 awal sikit, 15 minit, boleh tak? Nak jawabnya tak boleh musyawarah hak lagu tu. Nah, walaupun 1,000 orang setuju buat awal, seorang saja tak setuju, hak seorang tu betul kerana dia duduk pihak yang benar. Nah, tapi kalau benda yang tidak ada nas, benda yang perlu tengok demokrasi, tak ada masalah. Nah, bila siapa ramai dia menang. Bila menang buat hak program dia. Contoh macam tadi lah. Masjid kita ni, surah kita ni buruk dah cak, kita nak cak baru ni. Nah, jadi cak apa kita nak pilih? Neh, istimek ada belaka dah. Jadi kita akan takat tangan lah. Siapa setuju kala putih? Akak 6 orang. Siapa setuju kala hijau? 30 orang. Setuju kala pink? 6 orang juga. 7 kala biru? Tak ada akak seorang. Nah, mana? Jangan suka. Ini bukan politik. Contoh-contoh. Jadi hak tu tak ada masalah. Jadi siapa ramah? Bila yang ramah, maka kena cak kala dia lah. Pasal benda ni tidak ditetapkan oleh Allah. Jadi bagi yang kalah tadi, kena terimalah. Nampak tak? Faham lagi? Faham tak? Maksud dalam meeting tu macam tu juga. Dalam meeting biasanya setan. Dia akan cocok kita. Mu gawa kau. Tapi pendapatmu dua kali meeting dah orang tolak. Jahat setan. Nah, akhirnya kita akan rasa dendam dan sebagainya. Tak mau beri kerjasama dan sebagainya. Merajuk dan sebagainya. Nah, benda-benda ni lah kita kena buang. Kerana lagi ramah, lagi susah. Nampak? Sebab tu baik sikap tersamuh berlebih kurang. Nampak? Biar humble. steady, tak ada masalah. Nak, walaupun jawatan dia tinggi, pandangan dia tidak diterima. Nak, padahal dia tu boh dengan second boh. Kerana lebih baik kita pakai pandangan 6 orang, office boy dan piung. Nampak tak? Eh, pasal apa? Pasal lebih bernah dan sebagainya. Oh, betul juga. Sebab itulah, kita saling menerima orang dan bermaaf-maafan. Biar ada dalam kehidupan kita, maka di mana saja pun, kita akan duduk dalam keadaan aman damai. Walaupun dengan 2 orang. Sebab kadang-kadang tak sama meeting di pejabat. Meeting ke bini 2 orang, balas dah. Nak cuti anak sekolah, anda kata nak pergi ke Marian Highland, waktu kata Bukit Preza. Hei, Marian Highland, Marian Highland pergi, dah bang, Bukit Preza, tak pergi lagi. Haa, duk main-main-main gitu, nak, lalas duk, bini pergi Bukit Preza, laki pergi ke Highland. Nampak tak, duk jadi ke Marian Highland, panasang. Nak, ha, jadi biarlah ber, menerima orang lain, dan kalau kita orang tak terima kita, kita enjoy sangat-sangat, tak ada hal, relax bawah. I'm keep cool, tak ada masalah. Nah, ah, itu baru seronok, neh. Ah, wallahu a'lam.